السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، الحمد لله سنبني بالله سبحانه وتعالى. Allah mudahkan kita melanjutkan majlis kita yang membahas kitab At-Tafsir Muyassar juz yang ke-13. Dan insyaAllah ta'ala pada pagi hari ini kita akan lanjutkan pembacaan dari surah Yusuf ayat ke-88. Naam, tafadhal dibaca Pak Abdul Qahir. Naam Ustaz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Falamma dakhalu 'alaihi qalu ya ayyuhal 'azizu massana wa ahlana ad-durr wa ji'na bi bida'ah. Wajibna bibidha'atin muzazatin fa'awfilana al-kayla watasaddaq alayna inna allaha yajzil mutasaddiqi. Maka ketika mereka memasukinya, mereka berkata, ya wahai Al-Aziz, kami dan keluarga kami, kesengsaraan telah menimpa kami dan keluarga kami, dan kami datang membawa barang-barang yang tidak berharga, dan fa'awfilanal kaila. Dan sempurnakanlah kami ya tadi. Ya, sempurnakanlah bagi kami timbangan. Ya, dan sempurnakanlah bagi kami timbangan dan bersedekahlah kepada kami. Sesungguhnya Allah Maha memberi balasan kepada orang-orang yang bersedekah. Iya, nah. Alfa'u harfu istitnaf lamma dzarfiyah sabdiyah. Dakhalu fi'lun madin al-wawu sebagai fa'il alaihi jar wa majrur. Qalu fi'lun madin al-wawu sebagai fa'il ya harfu nida ayyuha munada al-azizu badal massa fi'lun madin na maf'ulun bi al-wawu harfu atfin ahla ma'tuf na mudhufun ilaihi durru fa'ilnya fa'il masa al-wawu harfu atfin fi'lun madina mudofun ilaihi aku mudofun ilaihi fa'il fa'il wajib na fa'il na jina itu apa apa jita jitum nanti itu jitu jina. Kan memang kalau kok fi'il amr sih? Oh, fi'il madi. Fi'il madi, tapi kan dia fi'il apa nih kalau kayak gini? Fi'il mutal apa kalau kayak gini? Cikna. Ja'a, fi'il mutal apa? Ajwaf. Ajwaf, ya. Belakangnya hamzah. Ciri-ciri mutal ajwaf tuh kayak gitu dia. Kayak kalau qala yaqulu jadinya qulta qulna qultum. Kalau ja'a ya ji'u berarti ji'ta ji'tuma ji'tum dan seterusnya. Nah, Ustaz. Jikna fi'lun madin naknya sebagai fa'ilnya bi bidu'ati jar wa majrur mujizatin na'at fa harfu atfin au fi fi'lun madin lana jar wa majrur fa'au. Oke. Fi'l amr. Au fi Aufi fi'il amr ya. Maka sempurnakanlah. Fa aufi fi'il amr dengan fa'ilnya domil mustatir taqdiruhu anta lana jar wa majrur kaila berarti maf'ulun bi tadi ya. Al wawu harfu atin harfu atfin tasaddaq berarti fi'il amr juga fa'ilnya domil mustatir taqdiruhu anta alaina jar wa majrur inna harfu taukidin wa nasbin Allaha lafdul jalalah sebagai isim inna yajzi fi'il mudhari ya tadi ya. Iya, fi'il mudhari. Fi'il mudhari fa'ilnya domain mustatir tahur takdiru huwa jumlahnya wa jumlah itu sebagai khobar inna al mutasaddiqin maf'ulun bih. Nah. Tafsirnya Ustaz. 88. Fadhahabu ila Misra falamma dakhalu ala Yusuf faqalu ya ayyuhal azizu asabana wa ahlana al qathu wal asabana ya, wa ahluna kan dia maksudnya ke kenaknya ke fa'ilnya asabana wa ahluna al qathu ya tayar al qathu. Oh iya, iya benar. Ini benar wa ahlana ya. Ya maful bi ya. Ayo asabana wa ahlana al-qahtu wal jadbu ya. Benar ini fa'ilnya ini ya. Nah, asabana wa ahlana al-qahtu wal jadbu waji'naka bisamani rodi'ya. Bisamanin rodi'in qalilin. Bisamain rodi'in qalilin fa'a'tona bihi ma fa'a'tina ini kan fil'am. Fa'a'tina bihi ma kunta Tu'tina min qablu bis samanil jayyidi wa tasaddaq alaina biqabdin jangan ditanwinin ini mudhof ya biqabdi hadhihi darahim darahimar radiyata berarti ya. Karena ada alnya ya berarti bikab jihadid darahimir radiyati. Bi hadhihi darahimid radiyatil qalilati wa tasamah ma'ana fiha innallaha ta'ala yusibul mutafaddilina bi amwalihim ala ahlil hajati. Betul kan? Kemudian mereka menuju Mesir dan ketika mereka menuju atau ketemu dengan Yusuf, mereka berkata, ya wahai al-Aziz, sobana wa kami dan keluarga, pailnya dulu ya berarti ya, kekeringan dan pacaklik ya tadi ya, telah menimpa kami dan keluarga kami ya. Iya. Betul. Kekeringan dan pacaklik telah menimpa kami dan keluarga kami dan kami datang dan kami datang membawa harga yang apa rodi itu yang apa namanya yang rendah ya yang sedikit. Nah, kami datang dengan apa dengan barang yang sedikit ya. Iya, yang harganya sedikit, yang rendah dan sedikit. Kami datang kepadamu dengan barang yang harganya sedikit. Maka berkenanlah atau sudilah engkau ya memberikan kepada kami ya tadi ya. Iya. Memberikan kepada kami apa yang sebelumnya engkau berikan kepada kami dengan penurunan yang lebih baik sama di jahit. Dan bersedekahlah kepada kami dan bersedekahlah kepada kami dengan mengambil beberapa keping dirham yang tidak berharga ya tadi ya. Hmm. Dan tasama itu bertoleransi lah itu maksudnya dan bertoleransi atas kondisinya ya tadi ya, kesampingkanlah gitu ya. Nah, sesungguhnya Allah Ta'ala akan memberikan balasan kepada orang-orang yang berbudi ya, yang murah hati ya, dengan dengan harta mereka terhadap orang-orang yang membutuhkan. Naam, barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Waalaikumsalam. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فلما دخلوا عليه قالوا مسنا وأهلنا الضر وجئنا ببضاعة مزجاة فأوفي لنا الكيل وتصدق علينا إن الله يجزي المتصدقين. Maka ketika mereka para anak-anaknya Nabi Yakub alaihissalatu wassalam telah memasuki kota Mesir, kemudian menghadap Nabi Yusuf. Qalu, mereka mengatakan, ya Ahil Aziz, wahai Al Aziz, masana walana dhurru, ya, kesulitan menimpa kami dan keluarga kami. Dan kami datang kepadamu dengan membawa barang-barang yang muzjatin, yang tidak berharga. Fa'aufilan al-kaila, maka sempurnakanlah timbangannya ya untuk kami sebagaimana yang engkau lakukan sebelumnya. Wa tasaddaq alaina, dan bersedekah atas kami. Innallaha yajzil mutasaddiqin, sesungguhnya Allah membalas orang-orang yang gemar bersedekah. Ini menunjukkan bahwa di zaman tersebut ya, baik di Mesir dan kota selainnya, mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala ya, karena mereka memahami konsep ya pahala dalam bersedekah, ya konsep berbuat kebaikan. Berarti di zaman itu ya kebaikan atau keimanan dan tauhid ya telah menyebar luas ya di zaman Nabi Yusuf alaihissalatu wassalam ya. Bagaimana tidak, karena mereka biar bagaimanapun adalah anak seorang nabi, yaitu Nabi Yakub alaihissalatu wassalam. Nah ya, lanjut baca Bu Nurul. Ustaz. Ini udah nih, Syekh. Ayo, Bu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala hal 'alimtum ma fa'altum bi Yusuf wa akhihi id antum jahilun. Yusuf berkata, apakah kalian ingat apa yang kalian kerjakan terhadap Yusuf dan saudaranya ketika kalian dulu dalam keadaan bodoh? Qala fi'il madi, hal fa'ilnya domir mursatir dua, hal is, harfu istifham, alimtum fi'il madi, tum sebagai fa'il, ma isim mausul sebagai maf'ulun bi, fa'altum fi'il madi, tum sebagai fa'il, jar sebagai sila mausul, bi yusufa jar majrur, alwaw harfu atfin, akhihi, akhi maktuf ala yusuf, kemudian alha'u mudafun ilaih, ith dharaf zaman, antum mubtada, jahiluna sebagai khabar. Itu ya Ustaz ya? Ya. Tafsirnya? Tafsirnya. Falamma sama'a maqat maqalati. Maqalatihim ya gitu ya? Apa salah nih? Ya betul kan? Sami'a maqalatahum. Falamma sami'a maqalatihi maqalatahum raqalahum wa arrafahum binafsihi wa qala hal tadhkuruna allazi fa'altumuhu hal tadhakkaruna allazi fa'altumuhu bi yusufa wa akhihi minal adha fi hal fi hali jahal jahal apa nih fi hali jahlikum jahlikum jahlikum bi akibati ma taf'aluna. Maka tatkala Yusuf mendengar perkataan mereka, dia merasa kasihan kepada mereka dan dia memperkenalkan dirinya dan berkata, apakah kalian ingat apa yang kalian kerjakan terhadapnya Yusuf dan saudaranya, mengganggu mereka ya, menyakiti mereka dalam keadaan kalian tidak tahu akibat yang akan akibat yang kalian kerjakan. Demikian Ustaz. Naam, barakallahu fiik wa jazakillahu khaira. Barakallahu jazakallahu khairan ya Ustaz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qala hal 'alimtum ma fa'altum bi Yusuf wa akhihi id antum jahilun. Kemudian Nabi Yusuf berkata, ya, hal 'alimtum, apakah kalian mengetahui apa yang telah kalian kerjakan kepada Yusuf dan saudaranya yaitu Binyamin, id antum jahilun, ketika kalian ya masih bodoh. Karena ya dalam ayat sebelumnya kita sudah membaca bagaimana mereka, ya, para saudara Yusuf ini bersekongkol untuk menyingkirkan Nabi Yusuf. Kemudian yang kedua pun sama, Binyamin, ya, ketika ya tertangkap bahwa di dalam bawaannya ada barang yang dimiliki oleh Al-Aziz, ya, Nabi Yusuf, maka mereka mengatakan, oh, kalau dia mencuri wajar karena saudaranya yang dahulu juga mencuri. Jadi mereka bukan membela adiknya, malah memojokkan adiknya yaitu Binyamin dan juga Nabi Yusuf alaihissalatu wassalam. Makanya dengan ucapan ini, ya, akhirnya ya saudara Yusuf ini mengetahui bahwasanya yang ada di depan mereka, ya, selama ini berinteraksi dengan mereka, yang mereka ketahui sebagai Al-Aziz, ya, adalah Nabi Yusuf itu sendiri, ya. Ini yang ada di ayat setelahnya. Nah, silakan dibaca. Pak Edi baca. Nah, Ustaz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qalu a innaka la anta Yusuf. Qala ana Yusufu wa hadza akhi qad manna Allahu 'alaina. Innahu mayyat taki wa yasbir fa inna Allaha la yudhi'u ajral muhsinin. Mereka berkata, apakah ini engkau Yusuf? Dia berkata, iya, saya Yusuf dan ini adalah saudaraku. Sungguh Allah telah memberi nikmat kepada kami, sesungguhnya dia itu siapa yang bertakwa dan sabar, maka sesungguhnya Allah tidak akan melalaikan pahala atas orang-orang yang berbuat kebaikan. Qalu fi'il madhi, al-wawu sebagai fa'ilnya, al-hamzah harfu istifham, inna harfu taukid wa nasbin, ka isim inna, alam lam taukid astadih. Nah. Anta mubtada, Yusuf khobar, qala fi'il madhi dhamir mustatir, ana mubtada, Yusuf khobar, alwawu harfu atfin, hadza isim hadza isim isyarah, akhi khobar, qad harfu tahqiq, manna fi'il madhi, Allahu lafzu jalal sebagai fa'il. Nah, Ustaz. Alaina jar majrur, innahu inna harfu taukid wa nasbin. Nah, Ustaz. Terus? Innahu. Cuma ini kayaknya lagi. Innahu jar harfu taukid. Kenapa, Ustaz? Alha isim inna, man harus syarat, yattaqi fi'il madhi, alwawu harfu atfin. Isim syarat. Isim yattaqi isim syarat, Al-wawu harfu atfin yasbir ma'tuf. Alfa harfu jawab. Harfu inna harfu tauqid wa nasbin. Allaha lahtu jalala sebagai isim inna. La harfu tauqid yudhi'u fi'il ma'. La harfu nafi isim bukan. La itu huruf nafi, nafi ya. La harfu tauqid yudhi'u fi'il ma'. Yudhi'u fi'il mudhari. Ajro maf'ul bi al-muhsinin mudhaf ilai. Al-muhsinin maf'ul bi tadi. Yudi wa mudhaf ilai. Mudhaf ilai benar. Mudhaf ilai. Qalu innaka la anta Yusuf. Qala na'am ana Yusufu wa hadha sakiki qad tafadhala Allahu alaina. Kurang qad tafadhala Allahu alaina fajama'a bainana ba'dal fi raqati innahu mayyattaqu yattaqillaha wa yasbiru alal mukhni fa inna allaha la yadhhabu alal mihani fa inna allaha la yadhhabu sawaba ihsanihi wa inna ma yadhhabu la yadhhabu yadhhabu sawabu ihsanihi wa inna ma yajzihi ahsanul kurang wa inna ma yajzihi ahsanul jazai. Mereka berkata ahsanal jazai. Mereka berkata, apakah engkau Yusuf? Dia berkata, benar, saya Yusuf, dan ini adalah saudara kandungku. Sungguh Allah telah memberi keutamaan kepada kami dan telah mengumpulkan kami setelah perpisahan. Sesungguhnya siapa saja yang bertakwa kepada Allah dan bersabar atas ujian. Maka sesungguhnya Allah itu tidak akan Maka sesungguhnya Allah tidak akan menghilangkan menyempurnakan. Ya, menghilangkan ada ya, balasan kebaikannya. Tidak akan menghilangkan balasan kebaikannya. Dan sesungguhnya yang siapa yang dia beri keutamaan ahsana jazai, dia akan membalasnya dengan kebaikan yang dan paling baik. Dia akan membalas dengan kebaikan yang baik. Ya, nah Ustaz. Putus-putus suaranya. Nah, barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Ini suaranya terdengar jelas enggak ya Bapak Ibu? Kalau cuma saya putus-putus ya, komentarin kayaknya Pak Edi enggak dengar ya. Putus-putus meleot Ustaz. Oh iya. Iya. Ya, siap-siap. Ini on duit boleh lali kayaknya kurangnya sinyal kurang bagus. Enggak apa. Kalau sekarang agak jelas kan? Nah, Ustaz. Ya, jelas kan. Baik ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qalu a innaka la anta Yusuf. Qala ana Yusuf wa hadha akhi qad mannallahu 'alaina. Innahu man yattaqi wa yasbir fa inna Allaha la yudhi'u ajral muhsinin. Mereka, saudara Yusuf berkata, "A innaka la anta Yusuf?" Apakah engkau sungguh benar-benar Yusuf? Mereka seakan enggak percaya, ya adik mereka yang dulu mereka buang ternyata sekarang ya telah menjadi pembesar Mesir, bahkan menjadi ya pemimpin tertingginya Al-Aziz ya. Qala, Nabi Yusuf pun berkata, "Ana Yusuf." Betul. Aku adalah Yusuf, wahada akhi, dan ini adalah saudaraku Binyamin. Pada manallahu alaina, Allah telah menganugerahkan kepada kami. Innahu, sesungguhnya siapa saja yang bertakwa dan bersabar, maka sesungguhnya Allah tidak menyia-nyiakan balasan bagi orang yang senantiasa berbuat kebaikan. Jadi akhirnya setelah beberapa kali bertemu, barulah Nabi Yusuf mengakui bahwa dirinya adalah Yusuf. Dan saudaranya pun baru sadar bahwa itu adalah Yusuf, ya. Karena mereka sudah lama tak berjumpa, ya. Maka mereka sudah tidak mengenalinya. Momen ketika ya, Nabi Yusuf mengakui bahwa dirinya adalah Yusuf, ya, baru mereka mulai menyadari bahwa itu adalah Yusuf. Dan ada pelajaran berharga di sini, ya. Sebuah nasihat dari Nabi Yusuf alaihissalatu wassalam, innahu may yattaqi wa yasbir, sesungguhnya siapa saja yang bertakwa dan bersabar, maka sesungguhnya Allah tidak menyia-nyiakan balasan bagi orang berbuat kebaikan. Kita lihat bagaimana sabarnya Nabi Yusuf alaihissalatu wassalam, ya. Betapa banyak ujian yang ya beliau alami, mulai dari dibuang oleh saudaranya sendiri, kemudian dijual yang menjadi budak atau pembantu, kemudian diuji dengan tuannya sendiri, kemudian dia dipenjara, ya. Namun buah dari kesabarannya adalah akhir yang baik, di mana pada akhirnya, ya, yang awalnya beliau dipenjara, dihinakan, beliau menjadi Al-Aziz, ya. Beliau menjadi orang yang diagungkan di kota Mesir. Ini merupakan ya balasan dari Allah atas kesabaran beliau. Dan ini nasihat buat kita bahwa ya apapun yang menimpa kita, yakinlah bahwa itu adalah takdir dari Allah Subhanahu wa taala, dan kita wajib meyakini bahwasanya semua ketetapan Allah itu baik untuk kita. Ya. Sehingga kita bisa menjalani kehidupan dengan lebih baik. Jangan kita merasa bahwa ketika Allah memberikan ujian, Allah tidak sayang dengan kita. Kadang-kadang manusia sifatnya kayak gitu. Ya. Ketika Allah berikan ya kebaikan berupa kelimpahan harta atau kelapangan waktu, seakan-akan itu adalah bukti cinta Allah kepadanya. Sebaliknya kalau Allah kasih musibah, ya itu bukti bahwa Allah tidak sayang kepadanya. Tidak seperti itu, ya. Baik ya kebaikan ataupun keburukan, baik takdir yang baik maupun buruk, semuanya adalah demi kebaikan manusia. Kadang-kadang manusia itu diuji, ya. Untuk apa? Untuk menaikkan derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, bahwa semua ujian di dunia ini itu untuk meningkatkan level kita, derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Nah, baik, kita lanjutkan baca Bu Dahlis. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qalu tallahi laqad atharaka Allahu 'alaina wa in kunna la khati'in. Mereka berkata, demi Allah, sungguh Allah telah melebihkan kamu di atas kami, dan sungguhnya kami adalah orang-orang yang berbuat salah. Qalu fi'il madi waw fa'il. Atau harfu kosam, Allahi harfu jarin kosam bi mana nyebutnya Ustaz? Jarin gimana waktu jelala majrurun bi ta'il kosam. Oh, majrurun bi ta'il kosam. Alamu lamu taukid kot tahkikin atharu fi'il madi ka maf'ulun al-kafu maf'ulun bi Allahu lafu dalala sebagai fa'il alaina jarwa majrur Alwaw harfin in harfu nafiin kunna fi'il madi nakis na isim alamu lamu taukid taukid ya khotiin khobar. Nah, satu qalu tallahi laqad faddalakallahu alaina wa a'azzaka bil ilmi wal hilmi wal fadli wa in kunna la khati'ina bima fa'alna bima fa'alnahu amadan bika wa bi akhika. Mereka berkata, demi Allah, sungguhnya Allah telah melebihkan kamu di atas kami dan memuliakan kamu dengan ilmu dan akal dan keutamaan. Kami dulu adalah orang berbuat salah terhadap apa yang kami lakukan terhadapmu dengan sengaja, kepadamu dan pada saudaramu. Ya, Ustaz. Nami, ya, barakallahu fiik wa jazakillahu khaira. Wa fiik barakallahu wa jazakum khaira. Ya, afan ya, sinyalnya sini kurang bagus ya. Bapak ya. Baik, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qalu tallahi laqad asaraka Allahu alaina wa in kunna lakhati'in. Mereka, saudaranya Yusuf berkata, tallahi demi Allah, laqad asaraka Allah. Sungguh Allah telah memilihmu atas kami. Ya Allah, telah memilihmu sebagai orang yang memiliki keutamaan dibandingkan kami. Wa in kunna lakhati'in, sekalipun kami dahulu adalah orang yang salah. Ya, jadi ini merupakan pengakuan dosa ya dari kakak-kakaknya bahwa apa yang mereka lakukan dahulu adalah kesalahan. Ya, karena mau gimana lagi ya, adik yang mereka buang ternyata ya masih hidup bahkan menjadi orang yang terpandang di kota Mesir, mengalahkan mereka. Mereka pun kaget gitu ya dan akhirnya mengakui kesalahan mereka yang pernah mereka lakukan. Nah, ya kita lanjutkan. Siapa bos yang baca? Baca buku Niyati. Eh, tadi ada buku Niyati, sekarang udah nggak ada ya? Uzur katanya Ustaz. Oh ya, tep. Nah, baca Bu Azmi, baca Bu. Amsal. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qala la tasriba 'alaikumul yawm. يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. Dan Yusuf berkata, tidak ada tercaan terhadap kamu hari ini. Allah, semoga Allah mengampuni kalian dan dialah yang maha penyayang di antara para penyayang. Qala fil madi la nafiyah tasriba la naf berarti ismullah ai ismullah apa dinamakan jinsi kan tamala malaikna berarti tasriba ismula mamni lafat tasriba ismula alaikum jar wa majrur al yauma dzaraf zaman yaghfiru fi'il mudhari Allahu dzul jalali sebagai fa'il lakum jar wa majrur al wawu harfu atfin huwa mubtada arhamur rahimin arhamu khabarnya arrahimina mudhafun ilaih. Nah, 92. Qala lahum Yusufu la ta'niba 'alaikum al-yawma yaghfiru Allahu lakum wa huwa arhamur rahimina liman taba min dhanbihi wa anabu ila ta'atihi. Berkata kepada mereka, kepada saudara-saudaranya, Yusuf berkata kepada saudara-saudaranya, tidak ada lagi celaan kepada kalian hari ini. Allah telah mengampuni kalian dan dialah yang maha pengasih dari dialah yang paling pengasih dari maha yang orang yang suka mengasihi bagi yang bertaubat dari dosa-dosanya dan kembali kepada ketaatan kepadanya. Nah, barakallahu fiik wa jazakillahu khairan. Barakallahu jazakallahu khairan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qala la tasriba 'alaikumul yawma yaghfirullahu lakum wa huwa arhamur rahimin. Yusuf berkata, tidak ada cercaan, tidak ada celaan bagi kalian pada hari ini. Maksudnya yang lalu biarlah berlalu. Ya, aku telah memaafkan kalian. Nah inilah, ini adalah contoh kelapangan hati Nabi Yusuf alaihissalatu wassalam. Kepada orang yang dulu membuangnya, tidak ada dendam sama sekali. Ya. Bahkan ya, Nabi Yusuf mendoakannya, ya firullahu lakum. Semoga Allah mengampuni kalian. Wa huwa arhamur rahimin. Karena Nabi Yusuf yakin bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah yang paling pengasih dari orang-orang yang mengasihi, dari yang mengasihi. Ya, karena Allah Subhanahu wa taala sebanyak apapun dosa seorang hamba, lagi dia menyesali perbuatannya lalu bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dan bertekad tidak mengulanginya, maka akan diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah. Ya, lanjutkan Pak Bukhari baca. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Izhabu biqamisi hadza fa'alquhu 'ala wajhi abi ya'ti basiran wa'tuni bi ahlikum ajma'in. Pergilah kalian dengan bajuku ini dan usapkanlah kepada wajah bapakku, akan melihat, kemudian akan melihat kembali, dan datanglah kalian dengan seluruh keluarga kalian kepadaku. Izhabu fi'lul amar alwau atharfu alwau fa'ilun bikomisi jar majrur haza isim isyarah jadi maful. Maful atau apa itu? Mudaf. Mudaf, ya. Kalau mudaf ada ya-nya, enggak mungkin jadi mudaf. Ayo apa? Kan bi komisi udah mudaf ilainya ya-nya bukan. Taukid saja. Taukid. Taukid. Ini taukid apa badal Bapak Ibu? Badal bisa. Yakin dia jadi badal? Taukid saja. Taukid atau badal ini? Kalau taukid bisa taukid kayak gini. Kayaknya badal dia, Tat. Badal dari komis. Dari komis kan. Badal ya. Betul. Iya, Tat. Aja. Alfau harfu atwin alku filun amar alwau fa'ilun alha'u maf'ulun ala wajhi jar majrur abi mudofun ileh. Ya'ti fi'lul mudore basiron jadi ya'ti itu kenapa dibacanya ya'ti enggak ya'ti kan asalnya ata ya'ti, kenapa ya-nya dibuang mahzub pun iya ya kenapa bukan nanya kenapa dibuang mahzub ya bahasa Arabnya kenapa dibuang Wari. Ya'ti. Kenapa dia? Kan berarti kalau ini majzum ya, iya enggak? Iya, majzumun. Kenapa dia majzum? Itu pertanyaannya. Kenapa dia majzum? Wati ambi ya'ti. Jawab dari aku Wari Ustaz ya. Iya, ini fi'il jawab ya. Fi'il jawab. Dia majzum. Tanda jazmnya apa? Hazfu harfil 'illah. Majzumun hazfu harf. Lanjut. Basiran. Basiron hal. Maful bih. Hal. Melihat. Maful bih. Alwaw harapin. Maful bih ya. Alwaw harapu atpin. Waktu bilu amar. Alwaw fa'ilun. Nun ni maf'ulun. Bi ahlikum jar majrur. Ajma'ina jadi hal. Ya tan. Ajma'ina hal atau apa? Waktu ajma'in taukid, taukid dari ahli ya, tafsirnya tafsirnya qala lahum walamma ya 92 ya 93 qala lahum yusuf 93 walamma ya 93 walamma sa'alahum an abihi akhbaruhu bi zahabin bas jangan ditanwinin bi zahabin basorihi minal bukai alaihi faqala lahum udu ila abikum wa ma'akum komisi haja fatiruhu Fatrahuhu ala wajhi abi ya'ud ilahi basarohu. Basaruhu. Basaruhu. Suma akhdaru ilayya jami'a. Ahdiru. Ahdiru ilayya jami'a ahlikum. Nah. Pada saat ketika bertanya mereka tentang bapaknya, kabarkanlah baru bijahabin. Ketika Yusuf bertanya kepada mereka tentang ayahnya, mereka mengabarkan bahwa ayahnya kehilangan penglihatan. Oh ya, bahwa ayahnya kehilangan penglihatan. Pak berkata kepada mereka, Yusuf kepada mereka, kembalilah kalian kepada bapak kalian dengan membawa kuni patiruhua. Maka mengusapkanlah kepada wajah bapak. Usapkanlah wajah bapakku. Niscaya akan kembali padanya penglihatan. Kemudian hadirlah kalian kepadaku semuanya, semua ahli kalian atau semua keluarga kalian. Disuruh bawa gitu ya. Barakallahu fiik wa jazakallahu khaira. Waalaikumsalam. Baik, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Idhhabu biqamisi hadha fa'alquhu 'ala wajhi abi ya'ti basiran wa'tuni bi ahlikum ajma'in. Pergilah kalian membawa bajuku ini, lalu usapkanlah bajuku ke wajah ayahku. Ya'ti basiran, saya akan kembali penglihatannya. Wa'tuni, dan datanglah kepadaku membawa ahlikum, ya, keluarga kalian seluruhnya. Jadi Nabi Yusuf bertanya tentang ayahnya, itu Nabi Yaqub alaihissalatu wassalam, lalu mereka mengabarkan bahwasanya ayah mereka itu Nabi Yaqub, ya, kehilangan penglihatan. Dikarenakan apa? Dikarenakan saking sering nangisnya, ya, saking seringnya nangis sampai kehilangan penglihatan. Maka kata Nabi Yusuf setelah mendengar, ya, kabar ini, ya, diminta untuk membawa baju Nabi Yusuf alaihissalatu wassalam agar penglihatannya kembali. Karena yang membuat dia buta adalah rasa rindunya, rasa sedihnya kehilangan Nabi Yusuf. Maka dengan membawa baju Yusuf, lalu kemudian ayahnya mengenali, ya, bau dari Yusuf, maka, ya, hilanglah kebutaan dari Nabi Yaqub alaihissalatu wassalam. Nah, kita baca lagi siapa sekarang? Baca Bu Marsi, ya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولما فصلت العير قال أبوهم إني لأجد ريح يوسف لولا أن تفندون تنقل قالوا تالله إنك لفي ضلالك القديم. Dan ketika kafilah itu telah keluar dari negeri Mesir, ayah mereka berkata, sesungguhnya aku mencium bau Yusuf. Kiranya kamu tidak menuduhku lemah akal, tentu kamu membenarkanku. Mereka, keluarganya berkata, demi Allah, sesungguhnya engkau masih dalam kekeliruanmu yang dulu. Al-wawu harfu atfin lama dhariya fasolati fi'il madi ya, al-airu fa'il. Qala fi'il madi abu fa'il hum mudafun ilaih ini inna harfu taukidin wa nasbin ya isim inna la'ajidu alamu lamu taqid ajidu fi'il mudari ana fa'ilnya riha maf'ulun bih yusufa mudafun ilaih laula Laula itu Bu, satu paket ya, harful imtika namanya. Apa set? Harful imtina atau harful syartin, bisa juga. Laula harfu syartin an harfu taukidin wa nasbin tufan midun fi'il mudari al-wawu fa'ilnya. Qalu fi'il madi al-wawu fa'ilnya. Allahi ta' harful qasam. Allahi lafzul jalalah majrurun bita' inaka inna harfu taukidin wa nasbin al-kafu isim inna lafi lam alamu lamu taukid fi dalali jarwa majrur al-kafu mudofun ilai al-qadimi mudofun ilai. Yang empat. Walamma kharajat al-qafilatu min ardi Misra wa ma'ahumul qamisu qala Ya'qub liman hadarahu inni la'ajidu riha Yusufa laula an tasfahuni wa taskharu minni wa taz'amu an hadzal kalama sadrun apa sadrun sadrun sadrun minni min ghairi syu'urin. Dan ketika kafilah itu keluar dari bumi Mesir dan bersama mereka baju Yusuf, mereka Ya'qub berkata kepada siapa yang menghadirkan baju itu, bajunya, sesungguhnya aku mendapati bau Yusuf. Kalaulah kalian tidak melemahkanku dan kalian menghinaku dan kalian menyangka bahwasanya perkataanku itu benar-benar dari hatiku bukan perasaan saja gitu ya Satya. Ya betul. Qala al-hadiruna 'indahu tallahi innaka la tazalu fi khata'ika al-qadimi min hubbi Yusufa wa annaka la tansahu. Kemudian orang-orang yang menghadirkan itu berkata kepadanya, sungguh demi Allah, sesungguhnya engkau masih dalam kesalahanmu yang lama, yaitu kecintaanmu terhadap Yusuf, dan sesungguhnya engkau tidak akan pernah melupakannya. Nama barakallahu fiik wa jazakillahu khairan. Barakallahu wa jazakallahu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وَلَمَّا فَصَلَتِ الْعِيرُ قَالَ أَبُوهُمْ إِنِّي لَأَجِدُ رِيحَ يُوسُفَ لَوْلَا أَنْ تُفَنِّدُونَ قَالُوا تَاللَّهِ إِنَّكَ لَفِي ضَلَالِكَ الْقَدِيمِ. Dan ketika ya rombongan itu berpisah, maksudnya meninggalkan Mesir lalu kembali ke rumahnya, qala abuhum berkatalah ayah mereka, inni la'ajidu riha Yusuf, sesungguhnya aku mendapati baunya Yusuf. Nah ini dia, nih saking kuatnya kecintaan seorang ayah, ya baunya belum, bajunya belum didekatkan saja sudah kecium bau Yusuf. Ya. Ini menunjukkan betapa cintanya beliau kepada anaknya. Laula antufanidun, kalaulah sekiranya kalian ya tidak menyalahkanku, maka kalian akan membenarkanku. Qalu, maka anak-anaknya pun menjawab, tallahi demi Allah innaka lafi dhalalikal qadim. Sungguh engkau benar-benar masih dalam kesesatanmu yang dahulu. Jadi anak-anak ini kan ya karena kecintaan yang terlalu besar dari Nabi Yakub kepada Yusuf, mereka iri hati ya. Mereka iri karena Nabi Yusuf mendapatkan cinta yang luar biasa. Makanya kata mereka, innaka lafi dhalalikal qadim ya. Maksudnya ternyata engkau masih sama seperti dahulu, yang tidak pernah merupakan Nabi Yusuf alaihissalatu wassalam. Cintamu kepada Yusuf tidak pernah hilang. Nah, ya, tapi mungkin untuk tafsirnya sampai di sini ya. Kita lanjutkan ke hadis. Berarti sekarang hadis keberapa? 91 ya? Bentar. Ya, di 91. Siapa yang belum baca? Tafadhol dibaca siapa nih ya? Pak Bu Fatima baca. Nah, Ustadi. Tafadhol. Langsung hadisnya Ustadi. Ya, enggak dong, judulnya dulu babu ta'alufi. Babu ta'alufi qalbin. Jangan ditanwinin, mudhaf dia. Babu ta'alufi qalbi man yakhafu 'ala imanihi lidha'fihi wanaha 'anil qat'i bil imani min ghairi dalilun qati'in. Min ghairi dalilin qati'in. Dalilin qati'in. Hadis Sa'din Sa'ad radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam a'ta rahtan wa Sa'dun jalisun fataraka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rajulan wa huwa a'jabuhum ilayya faqultu ya Rasulullah malaka an fulanin fa wallahi inni la arahu mu'minan faqala aw musliman fasakat tu qalilan summa ghalabani ma a'lamu minhu fa'udtu lima qalati faqultu ma laka an fulanin fa wallahi inni la arahu mu'minan faqala aw musliman fasakattu qalilan summa ghalabani ma a'lamu minhu fa'udtu lima qalati wa ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam thumma qala ya sa'du inni la'uti rajula wa ghayruhu ahabbu ilayya minhu khasyata an yakubbuhu Allahu finnari akhrajahu Bukhari fi kitabul imani babu ini beda lagi saya. Babu idalam yakun islamu ala islamu ala al-haqiqati. Ala al-haqiqati. Nah. Nah, Ustaz. Ayo terjemahin. Nah, Ustaz. Bab tentang ta'alufi qalbi. Ini, Ustaz. Ta'alufi. Ta'aluful lunak ya? Nah, Ustaz. Lunak. Oh, bab tentang lunaknya hati dari takut kepada hati orang yang takut atas imannya dan fihi dilipat ya, yang takut karena imannya lemah. Oh, karena imannya lemah dan menahan dari memutus larangan dari menetapkan keimanan dari selain dalil yang terputus. Tanpa ada dalil yang pasti. Oh, dari dalil yang pasti. Naam sadi. Hadis dari Sa'ad radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan rohban rohban itu bagian bagian dan kebahagiaan jalisun orang yang duduk saat itu nama orang jangan diambil memberi bagian itu ada aja jalisun yang duduk. Nah, tata roka Rasulullah sallallahu dan Rasul sallallahu alaihi wasallam meninggalkannya. Rajul seorang lelaki wa ajabuhum dan dia mempesona mereka membuat kagum mereka kepadanya dan ya. Aku berkata wahai Rasulullah malaka an fulanin apa yang ada pada fulan fa wallahi maka demi Allah sesungguhnya aku tidak melihatnya seorang mukmin. Itulahnya bukan tidak, benar-benar itu. Lainnya benar-benar aku melihatnya dia bukan seorang mukmin. Bukannya. Antum aku bukan dari mana? Sesungguhnya aku melihat dia benar-benar seorang mukmin. Dia berkata au musliman. Fasakattu dan aku diam. Kemudian ghalabani Golaban ini ini siapa? Golaban ini malumin, maksudnya tadinya kan ketika Rasulullah bilang musliman saat diam gitu kan. Tapi dia penasaran, golabani ma'alamu minhu. Aku penasaran dengan apa yang aku ketahui. Dan aku penasaran atas apa yang aku ketahui darinya. Maka aku kembali lima qolati pada keadaannya. Bukan, aku kembali mengucapkan pertanyaan tadi. Fakultu. Aku kembali mengucapkan pertanyaan tadi. Fakultu, dan aku mengatakan, malaka an fulanin, apa yang ada pada orang itu, fawallahi ini, maka sungguh Allah, aku benar-benar melihatnya seorang mukmin. Sesungguhnya aku melihatnya seorang mukmin. Pakola au musliman atau musliman. Pasakat tu koli, dan aku diam sejenak. Suma kolabani, kemudian aku penasaran ma'alamu minhu, apa yang ada padanya. Pautu lima kolati, dan aku kembali menanyakan saya. Wa ada Rasulullah, dan kembali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tumaqol, dan berkata, ya Sa'ad, wahai Sa'ad, ini la'u'ti rajula, sesungguhnya aku benar-benar bukti memberikan rajula, aku memberikan kepada seseorang, aku memberikan kepada seseorang, wa ghairuhu, selain darinya, ahabu ilayya minhu, aku mencintai dia, mencintaiku darinya. Gimana? Ahabu. Aku mencintai. Yang lebih aku cintai daripada dia. Yang lebih aku cintai daripada dia. Khosyata, dan dia takut an yakubbuhullahu. Yakubbahu. Dan dia takut dihukum ya, Zek? Ya, Allah akan menjerumuskannya ke dalam neraka. Dan Allah akan merumuskannya di dalam neraka. Dikeluarkan oleh Imam Bukhari di dalam kitab Iman, bab Islam. Bab apabila Islam bukan di atas kitabnya, betul. Naam Ustadz. Kembar kutik wa jazakallahu khairan. Ayakum Ustadz. Qala al-mu'allifu rahmallahu ta'ala babu ta'allufi qalbi man yakhafu ala imanihi lidu'fihi wa nahyi 'anil qat'i bil imani min ghairi dalilin qati'in. Bab lunaknya hati orang yang takut ya mengakui keimanannya karena lemahnya imannya, dan larangan menetapkan seorang mukmin tanpa dalil yang pasti. Hadis dari Sa'ad semoga Allah meridhoinya, bahwasanya Rasulullah suatu hari memberikan bagian. Bagian ini biasanya berupa ghanimah ya atau sedekah gitu ya. Sementara Sa'ad sedang duduk ya. Lalu Rasulullah meninggalkan seseorang. Padahal kata Sa'ad orang ini dianggap luar biasa olehnya ya. A'jabuhum ilayya. Maksudnya aku memandang orang yang tidak dibagikan jatahnya oleh Rasulullah ini adalah orang yang mukmin gitu ya. Makanya beliau mengatakan faqultu ya Rasulullah malaka an fulanin. Wahai Rasulullah, kenapa engkau meninggalkan orang tersebut? Fawallahi inni la'arahu mu'mina. Sungguh demi Allah aku melihat orang tersebut orang yang mukmin. Faqala aw musliman. Kata Rasulullah, atau muslim. Ya. Ini menunjukkan bahwa muslim, mukmin itu dua level yang berbeda. Ya. Jadi seseorang yang baru masuk Islam, ya, kemudian baru sebatas menerima syariat, ya, tapi belum merasuk keimanan ke dalam dadanya, maka orang yang seperti ini baru layak disebut sebagai orang muslim, ya. Sementara orang beriman itu, ya, sudah merealisasikan iman dalam seluruh bagian dirinya, baik ucapannya, kemudian hatinya, maupun perbuatannya, itu sudah mengaktualisasikan keimanan, ya. Dari sini kita bisa mengetahui bahwasanya ya di zaman tersebut itu kan banyak orang-orang yang menyembunyikan keimanannya ya, karena mereka masih takut ya, takut adanya gangguan dari kabilahnya yang saat itu masih belum beriman. Makanya di zaman itu nggak bisa seseorang itu menetapkan dia beriman ya, dia mukmin. Tapi kalau sebatas dia katakan muslim ini masih boleh, tapi untuk mengatakan seorang mukmin ini butuh bukti-bukti yang lain ya. Dan saking penasarannya saat ini mengulang sampai 3 kali ya. Jadi ditanya lagi Rasulullah, kenapa si fulan ini enggak kamu kasih bagian? Ya, padahal dia mukmin. Lalu Rasulullah membantah, muslim. Diulangi sampai 3 kali. Sampai akhirnya yang ketiga, ya Rasulullah mengatakan, ya Sa'du inni la'utir rajula wa ghayruhu ahabu ilayya minhu. Wahai Sa'ad, sesungguhnya aku ya kadang-kadang memberikan sesuatu kepada seorang, padahal yang lainnya yang aku tidak berikan lebih aku cintai daripada dirinya. Kenapa? Khasyata an yakubbahu Allah finnari. Ya, karena khawatir Allah akan menjerumuskannya ke dalam neraka. Dari sini kita bisa mengetahui bahwa ya, kita boleh memberikan sesuatu kepada seseorang kalau kita pandang ya, dia akan memanfaatkan hal tersebut untuk kebaikan. Tapi kalau kita tahu nih, ya ada orang yang hobinya mabuk-mabukan gitu ya. Ya, kita tahu kalau kita kasih dia uang, dia akan beli minuman keras, maka jangan dikasih. Hadis ini adalah saksinya bahwa Rasulullah ya kadang-kadang tidak memberikan bagian kepada seseorang, alasannya ini, khasyata'an yakubbahullahu finnari. Ya khawatir ya kalau itu akan menjerumuskan ke dalam neraka. Makanya kita kalau mau sedekah ke orang itu lihat-lihat ya, pakai strategi gitu ya. Misalnya ya, daripada misalnya kita kasih uang nanti uangnya malah dibelikan rokok misalnya, malah dibelikan yang tidak bermanfaat, maka kasih yang ya misalnya beras atau sembako, seperti itu ya. Ya, banyak faedah dari hadis ini. Yang pertama bahwa ya tidak boleh kita menetapkan seorang beriman sampai ada bukti nyatanya ya. Kemudian yang kedua bahwa ketika kita memberikan sesuatu kepada orang ya, maka kita lihat jangan sampai pemberian kita malah akan menjerumuskannya ke dalam neraka. Jangan sampai uang yang kita berikan malah digunakan untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Maka lihat-lihat kalau kita tahu dia orang yang tidak bisa mengelola keuangan dengan baik ya, maka kasih aja yang bukan uang, misalnya sembako dan sebagainya ya. Baik, demikian semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.